Sudah terlalu lama kau pergi tinggalkanku. Ku sudah terlalu lama tanpamu. Sejak kau tinggalkanku, hidupku tak menentu. Karena sesungguhnya ku tak mampu saja kau berubah, kau tinggalkanku untuk selamanya. Mengertilah, ku tak bisa. Kau pergi tinggal.